Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa waswihu wa antas safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah kesusahan dan berilah dia kesembuhan. Engkau Zat yang Maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain.